Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi وسلم تسليما كثيرا ما بعد. معاشر الإخوة والأخوات رحماني ورحمكم الله، kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam ini insyaallah kita melanjutkan daras kitab Mahiyyah Salafiyah karya Syekh Dr. Abdullah Al-Bukhari hafizahullah taala, di mana pada pertemuan sebelumnya kita membaca sebagian ucapan para ulama, sebagian ucapan para imam, di antaranya ucapan Al-Auza'i rahimahullah, begitu pula Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, dan telah kita baca sebagiannya, di mana beliau menjelaskan tentang syaitan Iblis akan berusaha menjatuhkan Bani Adam di antara dua perkara. Kalau tidak jatuh pada yang satunya, maka dia akan berusaha pada langkah yang berikutnya, yang kedua. Nah, kalau mendapati pada seorang hamba ada kelemahan, kemalasan, sikap kurang dalam beramal, maka dia pun akan memberikan kepada hamba tersebut rasa malas yang bertambah, menunda-nunda amalannya. Begitu pula ditumbuhkan padanya sikap suka mentakwil-takwilkan. Begitu pula sikap suka hal-hal yang terdapat roja saja, harapan saja padanya, sehingga dengan itu sebagian mereka bahkan melakukan ibadah seluruhnya. Di sisi yang lain pula, kalau mendapati seorang hamba yang semangat, nasyat, begitu pula hamba yang luar biasa bangkit, bahkan dia punya hati-hati, waspada, terjatuh pada perkara-perkara yang melalaikan, maka syaitan masuk dari jalur yang lain, membuat orang tersebut bagaimana caranya untuk semangat yang berlebihan, semangat yang membuat akhirnya berbuat ghulu, melampaui batas. Ya, itu syaitan. Jangan kamu tidur, jangan kamu berbuka puasa terus. Nah, itu syaitan. Di mana sikap yang seperti ini, walaupun secara zahir itu baik, berpuasa terus menerus. Sekarang puasa puasa lagi, enggak pernah berputus, terputus. Begitu pula sholat malamnya, sepanjang malam dia tidak tidur, sholat terus sepanjang malamnya. Kelihatannya baik, kelihatannya bagus. Begitu pula orang yang suka kebaikan, suka berzikir misalkan, kurang zikirmu, baca kalau makan Bismillahirrahmanirrahim, kata syaitan, kan lebih baik, lebih panjang. Padahal apa sunnahnya? Baca bismillah saja. Nah, ketika dinasihati kan baik, panjang, lebih panjang. Nah, maka berlaku ucapan Ibnu Mas'ud kepada mereka, kam min muridin lil khairi lam yusibhu. Berapa banyak orang yang menyukai, menginginkan kebaikan tapi enggak dapat kebaikan itu. Nah, maka suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar ada sebagian sahabat yang berkata, saya akan sholat terus, enggak akan tidur, saya akan berpuasa terus, enggak bakal berbuka setiap harinya. Dan saya di antara mereka juga ada mengatakan tidak akan menikahi seorang wanita. Ketika mendapati yang seperti itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, antumul ladzina qultum kadza wa kadza? Kalian yang mengucapkan begini begini begini? Mereka mengatakan iya ya Rasul. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ana atau inni la'atqakum wa akhsyakum lillah. Saya ini orang yang paling takut dan paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang paling bertakwa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang paling takut siapa? Beliau alaihi salatu wassalam juga. Usalli wa anam wa usum wa aftir wa atazawwajun nisa. Saya ini ya salat, tidur juga, puasa, ya berbuka juga, dan saya menikahi para wanita. Wa atazawwajun nisa. Saya ini menikahi wanita-wanita. Wanita, wanita. Nah, dan beliau bahkan yang paling banyak istrinya di kalangan umat ini. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Maka barang siapa yang membenci sunnahku, maka dia bukan termasuk dari golonganku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka timbangannya apa? Sunnah. Ghulu dan tidaknya itu sunnah timbangannya. Qala hafizahullahu ta'ala, masih pada ucapan Ibnu Qayyim rahimahullah, wa nahwa dhalika min al-ifrati wa at-ta'addi fayahmiluhu 'ala al-ghuluwi wal-mujawazah wa ta'addi as-sirat al-mustaqim kama yahmilu al-awwala 'ala at-taqsiri dunahu wa alla yaqrabahu. Kata beliau Ibnu Qayyim rahimahullah, dan yang lainnya dari perbuatan-perbuatan ifrat, ekstrim kanan, berlebih-lebihan, melampaui batas, semangat yang berlebih, amalan yang berlebih, melampaui aturannya, batasnya, namanya apa? Ifrat. Wa ta'addi sama. Naam. Fayahmiluhu 'ala al-ghuluwi wal mujawazah. Sehingga hal itu membuat mereka berbuat ghulu dan mujawazah. Melewati batas, ini batasnya, lewat. Naam, wa ta'addi as-siratal mustaqim, begitu pula melampaui as-sirat al-mustaqim. Kama yahmilul awwalu 'ala at-taqsiri dunahu. Sebagaimana contoh yang pertama, yang bermalas-malasan membuat mereka bergampang-gampangan, bahkan di bawah itu mereka tidak mau mendekati amal soleh, meninggalkannya. Yang pertama meninggalkan, enggak mau berbuat acuh. Yang kedua melewati, ekstrim, dalam beramalnya. Qala wa maqsuduhu minar rajulain, maka tujuan syaitan dari dua orang ini adalah ikhrajuhuma 'anil siratil mustaqim, mengeluarkan mereka dari sirat al-mustaqim. Tujuan syaitan yang pertama dan yang kedua sama-sama biar mereka keluar dari jalan yang lurus. Yang ini kelewatan, yang ini enggak sampai pada maksudnya. Hadza bi alla yaqrabahu wa la yadnuwa minhu wa hadza bi ay yujawizahu wa yata'addahu. Yang ini, yang pertama tadi, supaya dia tidak mendekati amalan dan tidak melakukannya. Dan yang ini supaya dia melampauinya dan berbuat melebihi. Jadi sama-sama tidak kena, yang ini kelebihan, yang itu kekurangan. Ini tujuannya syaitan. Waqad futina bihadha aktsarul khalqi wa la yunji min dhalika illa ilmun rasikhun. Dan telah banyak kebanyakan makhluk terfitnah dengan hal ini, dan yang demikian tidak ada yang menyelamatkan kecuali ilmun rasikhun, ilmu yang kokoh, ilmu yang tertancap, mengakar. Nah, ilmu tidak ada yang bisa melampaui atau menyelamatkan dari hal tersebut kecuali ilmu yang rasikh. Wa imanun wa quwwatun ala muharabatihi. Ilmu yang rasikh, begitu pula keimanan, begitu pula kekuatan untuk memeranginya. Kekuatan untuk memeranginya, memerangi bisikan-bisikan syaitan. Waluzumul wasat wallahul musta'an, dan menetapi sikap pertengahan wallahul musta'an, dan hanya Allah tempat untuk meminta pertolongan. Demikian cara kita untuk melepaskan diri dari berbagai bisikan syaitan, baik yang tafrid maupun yang ifradnya. Ilmu, begitu pula iman, begitu pula kekuatan untuk memerangi syaitan. Jangan lemah. Naam. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مبينا وسطية أهل السنة في كتابه العقيدة الواسطية. Berkata Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah menjelaskan wasatiyahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, sikap pertengahannya Ahlus Sunnah wal Jamaah, di dalam kitab beliau yang berjudul Al-Aqidah Al-Wasitiyah. Ma'ruf kitabnya, sering dipelajari. Kata beliau rahimahullah, wa kadzalika fi sa'iri abwabis sunnati hum wasatun. Begitulah di sekian bab permasalahan sunnah, Ahlus Sunnah itu mereka pertengahan. Dan beliau menjelaskan sekian bentuk pertengahannya Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam berbagai sisi. Takdir, masalah asma wa sifat, masalah ini, masalah itu. Diterangkan bahwasanya Ahlus Sunnah wal Jamaah wasat, pertengahan. Nah, pertengahan. Makanya beliau mengatakan wa kadzalika fi sa'iri abwabis sunnah. Begitu pula di setiap berbagai bab-bab sunnah yang lainnya, ahlus sunnah wal jamaah wasat, pertengahan, di tengah-tengah mereka. Li'annahum mutamassikuna bi kitabillah, karena mereka orang-orang yang bertamassuk, berpegang teguh dengan kitabullah, wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam, begitu pula sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa mattafaqa alaihi as-sabiquna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan, begitu pula berpegang kepada sesuatu yang telah disepakati orang-orang sebelum mereka dari kalangan kaum muhajirin maupun ansar dan yang mengikuti mereka dengan baik. Artinya apa? Kenapa mereka bisa, ahlus sunnah bisa pertengahan? Karena mereka berpegang kepada Al-Quran dan sunnah dengan pemahaman para salafus salih, sahabat dan yang setelahnya. Kuncinya itu, supaya selamat dari berbagai penyimpangan, berbagai kesesatan, berbagai syubhat, baik syubhat yang mengajak kita kepada ifrat, kepada sikap berlebih-lebihan, dan syubhat yang mengarahkan kita kepada tafrid, berkurang-kurangan. Dan ada syubhat-syubhat yang seperti itu, terlebih di zaman yang seperti ini, semakin banyak bisikan-bisikan syubhat yang dilontarkan dari para syayatin, para syaitan, minal insi wal jin, baik dari kalangan manusia maupun jinnya. Nah, maka terus pelajari akidah, jangan meremehkan masalah akidah tauhid. Karena masih banyak hal-hal yang perlu kita pelajari. Itu terkait permasalahan berpegang teguh dengan tali Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu pula as-siratul mustaqim. Dan berikutnya Syekh Hafizahullah ta'ala melanjutkan, wa min ma'alimi wa simatil manhajis salafi wallati marra dhikruha ath-thabatu 'alal haqq. Di antara karakteristik, begitu pula ciri manhaj salaf yang telah lewat dari kita penyebutannya, adalah ath-thabat 'alal haqq, kokoh di atas al-haq. Qala Allah jalla wa 'ala, الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا يقولوا ربنا الله. Kata Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam ayatnya surat Al-Hajj ayat ke-40, orang-orang yang diusir dari negeri-negeri mereka بغير حق, tanpa cara yang hak, illa yaqulu rabbunallah, tidak lain itu semua karena mereka mengucapkan Rabb kami adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Walaula daf'ullahi an-nasa ba'dahum bi ba'din lahuddimat sawami'u wa bi'un wa salawatun ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. Kalau bukan karena bantuan dari Allah subhanahu wa ta'ala, kalau bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala menolong sebagian manusia terhadap sebagian yang lainnya, lahuddimat sawami', maka niscaya sawami'. Sawami' itu jamak dari sawma'ah. Jamak dari apa? Sawma'ah. Tempat ibadahnya, tempat ibadah kecil bagi kaum Nasara, ahli ibadah mereka. Sawma'ah. Wabiya'un, begitu pula biya'. Biya' itu lebih luas dibandingkan sawma'ah. Nah, ini keterangan para ulama mufassirin. Wa salawatun, salawat diterangkan bahwasanya salawat jamak dari kata salut yang bermakna kanisatul yahud, gerejanya kaum Yahudi. Gerejanya kaum Yahudi. Wa masajid, dan masjid-masjid, tempat ibadahnya kaum muslimin. Kalau bukan karena pertolongan Allah, artinya bantuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala menolong hamba-hambanya untuk menghadapi lawannya, niscaya sawami' tadi, sawma'ah tadi, begitu pula biya', begitu pula salawat, salut-salut tadi, begitu pula masjid-masjid akan huddimat, dihancurkan. Akan dihancurkan. Yuzkaru fiha ismullahi katsiran. Di mana pada tempat-tempat tersebut, baik sawma'ahnya ataupun tadi yang lebih luasnya, ataupun gerejanya kaum Yahud, tempat ibadahnya kaum Yahud, begitu pula masjidnya, disebutkan padanya nama Allah Subhanahu wa ta'ala, dipakai berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya ini terkait pula orang-orang zaman dahulu sebelum datangnya Islam yang mengikuti ajaran Taurat, begitu pula Injil, yang mereka beribadah di sawma'ah, di biya', begitu pula di gereja-gereja mereka milik kaum Yahud, yang mereka berzikir di situ. Wala yansurannallahu man yansuruh innallaha laqawiyyun aziz, dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan menolong orang-orang yang Allah kehendaki untuk ditolong. Sesungguhnya Allah Maha Kuat, lagi Maha Perkasa, lagi Maha Aziz, Maha Mulia. Artinya di sini disyariatkan perintah untuk berjihad fi sabilillah bagi mereka-mereka yang mendapat perlakuan dari kaum musyrikin di saat itu. 6. Begitu pula waqala Allah jalla jalaluh. Begitu pula Allah berfirman dalam ayatnya, yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengokohkan orang-orang yang beriman bil qawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah, dengan ucapan yang kokoh di dunia maupun di akhirat. Di dunia mereka mantap, tidak bergeming. Akidahnya mereka pertahankan dan seterusnya, walaupun menimpa mereka gangguan, menimpa mereka madarat dari orang lain. Begitu pula nanti ketika di akhirat, di alam barzakh termasuk, Allah berikan kepada dia kekokohan, bisa menjawab fitnah, bisa menjawab soal, ujian di alam barzakh. 6. Artinya di sini, di antara tanda orang yang di atas al-haq, mereka akan kokoh padanya. Di antara tanda ahlus sunnah wal jamaah adalah kokoh di atas al-haq. Qala Hudzaifah radhiyallahu anhu, berkata Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu anhu, inna ad-dalalata haqqa ad-dalalah an ta'rifa ma kunta tunkir wa an tunkira ma kunta ta'rif wa iyyaka wat-talawuna fi dinillahi ta'ala fa inna dinallahi wahid. Kata Hudzaifah radhiyallahu anhu, sesungguhnya kesesatan yang sebenarnya kesesatan yang benar-benar dhalalah adalah anta arifa ma kunta tungkir, engkau menganggap ma'ruf yang sebelumnya engkau anggap mungkar. Dulunya kamu mengingkari ini, tapi sekarang kamu anggap dia ma'ruf. Oh, ini enggak apa-apa kok, ini boleh, padahal sebelumnya dia ingkari. Karena kepentingan satu dan lain hal, untuk dapat harta, dapat kedudukan, dapat hati di tengah-tengah manusia. Oh, enggak apa-apa. Padahal sebelumnya dia bilang apa? Enggak boleh, haram. Sekarang dia bilang halal, boleh. Yang sebelumnya dia yakini itu perbuatannya mungkar, sekarang dia anggap perbuatan yang baik. Dulunya ya menganggap membicarakan orang yang mulia, orang yang berilmu merupakan perbuatan yang sangat besar. Sekarang giliran sebuah kondisi terjadi, terbalik. Terbalik kondisinya. Wa antum kira ma kunta ta'rif, dan engkau mengingkari yang dulunya kamu anggap ma'ruf. Dulunya engkau anggap ma'ruf. Wa iyyaka wattalawuna fi dinillahi ta'ala, hati-hati kamu dari perbuatan talawun, bergonta-ganti warna, membunglon ya. Nanti kalau ke daun hijau jadi hijau, nanti ke batang warna coklat jadi coklat. Nah, berubah-ubah warna. Nanti kamu kesini mengikuti alurnya mereka, kelompok yang ini. Nanti kesana ganti lagi warnanya, mengikuti kemauannya mereka. Hati-hati kalian dari perbuatan talawun di dalam agama Allah Subhanahu wa taala, fa inna dinallahi wahid, karena agama Allah itu cuma satu, enggak bergonta-ganti. Artinya apa? Kokohlah kamu, jangan suka berpindah-pindah. Nah, jangan suka bergonta-ganti manhaj. Sudah tahu ini yang hak, ini yang benar, ini yang lurus, kemudian ditinggalkan, ganti kesana, ganti warna. Talawun. Nanti ganti lagi dari terjerembab dari yang sana, terjerembab lagi ke yang sana. Terus seperti itu kondisinya. Debat. Kalah, ikut kelompok yang itu yang menang. Debat lagi, kalah lagi, ganti lagi. Dan seperti itulah kondisinya orang yang berdebat. Suka bergonta-ganti warna. Maka ahlus sunnah wal jamaah tidak seperti itu. Kokoh. Paten, kata orang. Wa la'allakum tadhkuruna ya ra'akumullah mawqif al-imam Ahmad, imami ahli sunnah. Dan sepertinya kalian ingat ya ra'akumullah, bagaimana kondisinya Imam Ahmad rahimahullah, Ahmad bin Hanbal, seorang imam ahlus sunnah wal jamaah, disebut sebagai imamnya ahlus sunnah wal jamaah. Alladhi udhiya fi sabilillahi ta'ala, yang beliau mendapat gangguan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, dikerangkeng, diikat tangannya, dihadapan ke raja, dicambuk, ditahan, bahkan dalam 3 periode pemerintahan, bukan 3 tahun, 3 periode pemerintahan, 3 raja. Al-Ma'mun, nanti sudah enggak ada Al-Ma'mun, ganti naik yang lainnya Al-Mu'tasim. Nanti Al-Mu'tasim sudah enggak ada pula, ganti Al-Wathiq. Di 3 pemerintahan ini Al-Imam Muhammad rahimahullah disiksa, dicambuk. Bahkan teman seperjuangannya Muhammad bin Nuh rahimahullahu taala pun meninggal di tengah-tengah ujian tersebut, bahkan sampai hilang akalnya, enggak sadar diri Al-Imam Muhammad rahimahullah. Mempertahankan akidah bahwasanya Al-Qur'an kalamullah ghairu makhluk. Al-Qur'an itu merupakan kalamullah, firman-Nya Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan firman-Nya Allah ghairu makhluk, bukan makhluk, bukan ciptaan. Tapi sifat-Nya Allah Subhanahu wa taala. Kalam, berbicara, itu merupakan sifat-Nya Allah Subhanahu wa taala dan bukan ciptaan-Nya Allah Subhanahu wa taala. Akidah inilah yang dipertahankan oleh beliau rahimahullahu taala. Fa thabata, beliau pun kokoh. Julida radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah wa udhiba fi sabilillah wa lam yarji' an qawlatil haq. Beliau rahimahullah dijulid, dicambuk, begitu pula disiksa di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, dan beliau pun tidak kembali, tidak kemudian meninggalkan ucapan beliau yang hak. Qala hafizahullahu ta'ala, wa hadzal imamu Ibnu Taimiyah rahimahullah udhiya fi sabilillah fa thabata radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Begitu pula ini al-imamu Ibnu Taimiyah rahimahullah, Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala, beliau pun diberikan gangguan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Fa thabata, beliau pun kokoh padanya, tidak bergeming, ya, di penjara, bahkan akhir hayatnya pun meninggal di penjara. Berpindah penjara yang satu ke penjara yang lainnya, Damaskus, Mesir, ya, dipindah-pindah. Yang ini karena ketika itu permasalahan apa? Mencela sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau membantah akidah tersebut. Nanti yang ini permasalahan istighatsah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala pun seperti itu, dipenjara lagi. Tapi beliau sahabat kokoh di atasnya. Sampai-sampai dikatakan di tengah-tengah beliau dipenjara itu, beliau sudah menghasilkan sekian karya tulis, As-Sarimul Maslul, ya, di antara karya beliau yang ditulis di penjara, As-Sarimul Maslul, pedang yang terhunus, ya, bantahan kepada para pencela sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, begitu pula Rasul alaihi salatu wassalam. Naam. Begitu pula ar-rad 'ala al-ikhna'i, bantahan kepada al-ikhna'i namanya. Begitu pula ar-rad 'ala al-bakri, bantahan kepada al-bakri. Itu ditulis di saat beliau di penjara. Di penjara masih bisa apa? Tulis karya, memberikan manfaat kepada yang lainnya, membantah. Nah, bahkan beliau menyibukkan diri dengan ibadah di dalam penjaranya. Sabat alal haq. Nah, apa ayat terakhir yang turun, ayat yang beliau baca di dalam penjara? Siapa yang bisa menyebutkan ayat terakhir yang beliau baca di dalam penjara, yang pernah disebutkan di khutbah Jumat di Masjid Ibnu Umar? Muraja'ah khutbah Jumat. Apa ayat terakhir yang beliau baca sebelum wafatnya? Yang bisa menjawab dapat hadiah. Lahu jaizah, dapat hadiah. Ayat terakhir yang beliau baca di akhir hayatnya. Nah, muraja'ah khutbah Jumat. Faedah ya ikhwah khutbah Jumat itu. Naam. Jangan dikira hal yang sepele. Naam. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai-sampai apa? Melarang orang itu menasehati temannya untuk diam. Barang siapa yang berbicara, diamlah, sahin, faqad lagha, maka dia telah berbuat sia-sia. Wa man lagha fala jum'ata lahu, dan barang siapa yang berbuat lagha, laghun, maka tidak ada Jumat baginya. Apa ayatnya? Berarti enggak ada dapat hadiah ini. Tidak ada mendapatkan hadiah. Hah? Salah enggak apa-apa. Nah. Fadhal. Hah? La. Yang lain. Tidak ada berarti ini. Kunci jawabannya surat Al-Qamar di ayat-ayat terakhir. Nah. Innal muttaqina fi jannatin wa nahar fi maq'adi sidqin 'inda malikin muqtadir. Naam. Ini menunjukkan apa? Thabat 'alal haq. Kokoh di atas al-haq. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mengokohkan mereka yang beriman baik di dunia maupun di akhirat. Maupun di akhirat. Fathabatu ala al-haq min simati hadzal manhaj, maka thabat di atas al-haq merupakan ciri manhaj ini. ومن سمات أهله الصادقين العارفين به. Dan di antara tanda orang-orang yang berpegang kepada al-haq, yang jujur, yang mengetahui al-haq itu. Demikian insyaallah. Masih ada beliau rahimahullah hafizahullahu taala menyebutkan satu terjemah biografi dari seorang ulama yang insyaallah taala kita akan pelajari pada pertemuan berikutnya biiznillah taala. Lebih kurangnya mohon maaf, wa astaghfirullah wa atubu ilaihi, wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.